Setelah 30 warsa, aku hanya merupakan sebuah kata yang mengejar makna hampa, menjalani hari siang dan hari malam. Ternyata aku tiada mampu memanen hasil tanamanku dari musim-musim usiaku, sebab penjemuran padiku hanya menampilkan kertas kersang yang digoresi coret-coret tinta yang hitam. Sungguh tiada sesuatu pun untuk kupanen, karena yang tertanam adalah benih batin dalam putus asa akan harapan dan penantian yang sia-sia.